dibuka majelisnya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu taala wal fadhu dumairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Baik. Terus lanjut. Faqala asy-syarihu rahimahullahu taala qawluhu kulluha mabniyatun ay wal hukmu fil i'rabi limahaliha nahwi marartu bihi fatta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhommi fi mahali raf'i fi mahali raf'in fa'ilun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-kasri fi mahali jarrin bi harfil jari wa kadza taqulu fil baqi wa ma'na wa ma'na kaunid domiri au ghairihi minal mabaniyati fi mahali raf'in au nasbin au jarin annahu law halla makanaha law halla makanaha ismun mu'rabun lakana marfu'an au mansuban au majruran falau ataina fi misalil mutaqaddimi bi bismaini mu'rabaini maka makanul domir makana maful dari ataina makanad domiraini lakana al awalu minhuma marfu'an wasani majruran fataqulu marra zaidun bi amrin wa qawluhu la yadhharu fiha i'rabun mustagni anhu bal minal mu'rabati ma la yadhharu fihi i'rabu wa ma'adun ma la yadhharu fihi i'rabun wa ma'adhalika laysa mabaniyan qalahu al-faqihi. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqala al-musannif sahibul mutammimah wa alfadud dhamairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Lafat-lafat dhamir semuanya itu mabni. Jadi gimana la yadhhar? Dia enggak nampak i'rabnya di situ. Ya. Taib. Kata asy-syarih di sini wa qawluhu kulluha mabniyatun ai wal hukmu fil i'rabi li mahalliha. Maka hukum pada i'rab semua, apakah nanti dia domir itu fi mahali nasbin, fi mahali jarrin atau fi mahali raf'in, semuanya itu li mahalliha. Ya, pada mahalnya aja. Nanti fi mahal pada tempat nasab, pada tempat jar. Misalkan antum katakan, ya, marartu bika. Maka kaf domir muttasil mabni 'alal fath fi mahali jarrin. Ya. Baik. Ansuruka. Maka kaf di situ domir muttasil mabni 'alal fath fi mahali nasbin maf'ulun bih. Baik. Anta qa'imun, anta domir munfasil mabni 'alal fath fi mahali raf'in. Walaupun domirnya itu an, ya. An. Bukan taknya, ya. Baik. Berarti, ya, dia nanti fi mahalli raf'in mubtada. Nah, begitu. Nahu marartu bihi fatta domirun. Ya. Ta di situ marartu, ya, di situ domirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il dari marra. Marra yamuru. Marartu bihi, haknya itu bihi, hak domir muttasil mabni 'alal kasri fi mahali jarrin bi harfil jarba wa kadza taqulu fil baqi. Nah, demikian pula antum katakan pada yang lainnya demikian juga. Wa makna kauni dhamiri au ghairihi minal mabniyat fi mahalli raf'in. Nah, makna ya keadaan dhamir atau yang lainnya dari mabni-mabni yang lainnya nanti kita katakan dia fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin au jarrin. Maknanya apa sih? Annahu law halla makanaha ismun mu'rabun lakana marfu'an au mansuban au majruran. Maksudnya seandainya dia halla makanaha ismun mu'rabun, seandainya isim mu'rab menempati posisinya, tentulah nanti dia marfu, mansub atau majrur. Misalkan tadi saya katakan marartu bihi. Nah, itu kan domir ta, kita ganti sama isim mu'rab. Ya, marra Zaidun. Ya. Bihi, haknya kita ganti dengan isim mu'rab. Marra Zaidun bi amrin. Nah, maka Zaidun marfu. Amrin majrur. Ya, ansuruka, ansuru Zaidan. Maka situ jadi Zaidan mansub. Itu maksudnya begitu. Ngerti enggak sini? Ya. Gampang kan? Baik. Falau ataina fil misali al mutaqaddim bismaini mu'rabain. Seandainya kita datangkan pada contoh yang lalu, yang tadi dengan dua isim yang mu'rab, ya, kita datangkan maka ana dhamirain pada tempat domir tadi lakanal awal, maka yang pertama minhuma yang dari dua contoh tadi marfu'an. Ya, marfu. Kayak tadi saya katakan tadi, ya, marra, marartu, ganti domir taknya. Marra Zaidun. Ya. Bika, bihi, haknya ganti bi amrin. Taib. Wasani majruran. Fatakul marra Zaidun bi amrin. Makanya nanti ketika marartu bihi, ya, nanti marartu taknya itu fi mahalli raf'in bihi fi mahalli jarrin. Gampang inilah. Ya. Taib. Wa qauluhu la yadhar fihi fi i'rabun. Ya. Nah, perkataan sahibul mutammimah lafaz-lafaz dhamir semuanya mabni, enggak nampak i'rabnya, mustaghni anhu. Dia enggak butuh. Ya. Bal minal mu'rabat ma la yadhar fihi i'rabun. Bahkan di antara isim-isim mu'rab ada yang juga enggak nampak i'rabnya. Ya. Wa ma ya, semisal apa? Tadi itu. Apa namanya? Wa ma dzalika laisa mabniyan. Namun demikian dia bukan mabni. Isim ghairu munsharif. Ya. Qalahu al-Faqih. Ini dikatakan oleh al-Faqih. Baik. Faslun. Pasal berikutnya. Tabarakallahu fik. Faqala sahibul mutammimah al-alam no'ana. Sekarang dia beralih ke isi ma'rifah berikutnya dari domir. Sekarang alam. Alam nanti ada dua. Alam syaksi, alam jinsi. Ya. Taib. As-sani minal ma'arif al-alam. Ya. Bifathil lam ismun. Ya. Ya. Ya. Yu'ayyinu musammahu mutlaqan itu. Ya. Faqala al-alam naw'an syakhsiyun, alam syakhsi. Ya, syakhsi paham ya, syakhs. Syakhs itu berarti ya. Kalau syakhsun itu paham ya, person. Orang gitu kan. Wa huwa mawdi'a li syai'in bi 'ainihi la yatanawalu ghairahu ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Shadqamin wa Qaranin. Ya, alam syakhsi. Ya, mawdi'a li syai'in, yaitu yang diletakkan, diperuntukkan untuk sesuatu hal bi 'ainihi. Bi'ainihi. Ya, ya, untuk zatnya, untuk personnya. La yatanawalu ghairah, yang enggak mencakup yang lain. Misalkan saya katakan Zaid. Ini dicontohkan oleh musannif Zaid. Maka Zaid di sini isim rajul. Isim rajul zakarun akilun. Ya. Isim rajul, dia rajul, zakar ya, mudzakkar akil. Fatimah isim mar'ah, akilah lil inas. Makkah isim alam minal a'lam buldan. Ya. Satqam alam difahal minal ibil. Ya, Qaran alam lil qabail. Qaran. Qaran nama kabilah. Makanya pernah dengar enggak? Sahabat Uwais itu dari Qaran, bukan dari Qarnun. Qarnun itu tanduk. Qaran nama kabilah. Maka yang benar pengucapannya Uwais Al-Qarani, bukan Al-Qarni. Al-Qarani karena dia dari negeri Qaran, kabilah di daerah Yaman. Baik, barakallahu fik. Enam, kayak gitu, ya. Enam, lanjut di sini dibaca berikutnya. Nah, apa? Paza, baca paza. Kemarin dia sakit dia. Atit paza. Sekarang udah sembuh deh. Nah. Sakit lagi dia. Ayo. Syarah. Hah? Langsung syarah. Ya, iya. Emang baca apa lagi kan tuh? Baca judulnya lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu al-alamu huwa bifathil aini wal-lami. Bifathil aini, bukan ini, ain. Aini. Udah tadi ain. Oh iya. Terus. Wa yutlaqu lughatan 'alal jabali. Wa minhu qawluhu ta'ala walahul jawaril musya'atu fil bahri kal a'lam ay kal jibali waqaulul khonsa'i wa inna syakhran lata tammu al-hudatu bihi ka'annahun alamun fi ra'sihi naru wa ala ar-rayati wal alamati wa qawluhu shakhsiyyun huwa nisbatun ila syakhsi bi fathis syini wasukunul kha'i wasukun kan ma'tuf ke ba bi fathisi syin wasukuni ma'tuf kai terus wasukunil kha'i wa huwa sawadul insani tarahu min bu'din thumma istu'mila fi dhatihi unzur al-misbaha wal-qamusu wal-wasujai wal-kawakibi. Nah, baik. Qala syarih hafidhahullah wa qawluhu al-alamu huwa bifathil ain walam alam bukan ilmun bukan almun tapi alam yutlaqu lughatan alal jabal. Kalau disebutkan secara mutlak, dia dimutlakan kepada makna jabal. Memakna jabal? Nah. Ya, fa minhu qawluhu ta'ala walahul jawari al-munsha'atu fil bahri kal a'lam. Ya. Miliknya lah jawari, bahtera-bahtera. Yang munsha'atu fil bahr. Yang tinggi layarnya di lautan. Yang tinggi layarnya di lautan tersebut kal a'lam bagaikan ya bagaikan jibal. Nah, ai kal jibal. Jibal jamak dari jabal. Seperti gunung-gunung. Jadi kata Allah ya apa namanya? Bendera itu tinggi layar-layar bahtera di lautan itu bagaikan gunung. Aikal jibal. Wa qaulul khansa ya. perkataan khonsa, inna sakhra ala ta'tammul huda tubih. Ya, sakhra batu besar ya. La ta'tammu al huda tubih ka'annahun alamun. Ya. Fi ra'sihi naru. Syahidnya di sini ka'annahu ama alamun, ka'annahu jabalun. Ya. Taib. Yang di kepalanya ada api. Ya. Wa ala rayah wal alamah. Wa qawluhu syakhsi, alam syakhsi. Taib, barakallahu fiik. Ya. Wa qawluhu syakhsi ay nisbatun ila syakhs. Ya, nisbah kepada syakhs, person, orang gitu. Bi fathish shin wa sukunil kha. Wa huwa sawadul insan. Ya. Tarahu min bu'din. Apa namanya sawadul insan? Kegelapan seseorang gelap gitu, tarahu yang dia lihat min bu'din, dari jauh. Tsumma stu'mila fi dzatihi, kemudian digunakan pada orangnya. Ya, maka syakhsun itu aslinya kalimat syakhsun itu tadi kita lihat dari jauh. Ya, gelap nih kita. Kita ngelihat dari jauh bayang-bayang kita. Nah, kemudian digunakan pada zatnya, pada orangnya. Ini yang didesain Kamus Al-Misbah, Al-Qamus. Ya, kemudian Asy-Syuja'i ini Hasyiah Qatarnada dan Al-Kawakib syarah dari Al-Mutamimah. Baik. Wa qawluhu maudi al-syai'in syamilun lil ma'arif wan nakirati. Nah, perkataan beliau yang dia diletakkan untuk sesuatu hal ini mencakup isim-isim ma'rifat dan nakirah. Ya. Isim ma'rifat dan nakirah. Taib. Kemudian bi'aini mukhrijun. Nah, ketika disebutkan ya bi'aini tentang zatnya, berarti di sini mukhrijun lin nakirati, mengeluarkan nakirah. Kenapa nakirah enggak termasuk di sini? Li'annaha lam tudak li syai'in mu'ayyanin. Karena nakirah tersebut tidaklah diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Tidak. Tapi nakirah tersebut diletakkan sesuatu yang masih global. Masih umum. Tidak tertentu. Wa qawlu la yatanawalu ghairah, yang tidak mencakup yang lainnya. Ya. Mukhrijun li baqiyatil ma'arif, untuk mengeluarkan ma'rifat-ma'rifat yang lainnya. Domir, isyarah, mausul. Fa innaha mutanawilatun li umurin muta'addidatin biwad'in wahidin. Karena alam syakhsi ini dia mencakup kalau yang lainnya ini, yang lain-lain, baqiyah al-ma'arif yang lain, ya, domir, mausul, isim isyarah, ya, dia mencakup perkara-perkara yang muta'addidah, yang beragam. Biwad'in wahidin, dengan satu peletakan aja sudah mencakup mana aja. Ya, mencakup mana aja. Fadomir masalan, domir misalkan, salihun likulli mutakallimin wa mukhatabin wa ghaibin. Ya, dia layak aja untuk ditempatkan kepada mutakallim orang pertama, orang kedua atau orang ketiga. Wasmul isyarati salihun likulli musyarin ilaih. Yang namanya isim isyarah itu pas-pas aja diletakkan untuk semua yang diisyaratkan kepadanya. Hada kitabun, hada baitun, hada masjidun, hadihi sayyarah. Ya, bisa-bisa aja kan? Wa hakadha baqiyatul ma'arif bi khilafil alami. Demikian pula dengan ma'rifat-ma'rifat yang lainnya berbeda dengan alam. Ya, kalau alam dia hanya mencakup misalnya saya sebutkan hada Ahmad. Maka udah Ahmad itu aja. Ya. Baik. Fa innal araba wada'athu li syakhsin muayyanin la yatanawalu ghairahu. Karena orang Arab hanya meletakkan ya alam tadi untuk person tertentu yang tidak mencakup yang lainnya. Taib. Wala taduru al-musyarakatu al-lafziyatu. Kamusyarakatil lafzaini maudu'aini lidataini. Ka Ibrahima li syakhsaini. Ya, wala yaduru al-musyarakah. Dan tidak mengapa adanya kesamaan lafaz seperti kesamaan dua lafaz yang diberikan kepada dua zat. Seperti Ibrahim untuk dua person. Ibrahim bin ya, Muhammad dan Ibrahim bin Ahmad. Li'anna tilkal musyarakata aridatun minal lafzi la min aslil wad'i. Ya, karena musyarakah kesamaan tersebut yaitu berasal dari lafaz bukan dari asal peletakan. Ya. Ada mantok yang rawa lembu, ada mantok rawa kalong misalkan. Ya, ada mantok rawa buaya, sono cengkareng. Ya. Enggak. Ada mantok yang di rawa beneran, dia buaya berarti. Nah itu namanya alam, ya. Jadi nggak masalah apa ada musyarakah. Paham sini? Nah, nambah teman-teman. Riandi, senang banget antum kalau mantau dicengin. Nah, mau kepesin ya. Nah. Rambutnya cukur di belakang. Pakai gunting dan. Wa qauluhu ka Zaidin ila akhir ay anna musamma hadzal alam. Ya, anna musamma hadzal alami qad yakunu min ulil alam min adz-dzukur. Nah, yang dinamakan dengan nama ini, person yang dinamakan dengan nama ini, terkadang dia dari ulil alam. Orang yang memiliki nama-nama dari muzakkar ka Zaidin, Amrin wa nahwihima, wa minal inas Fatimah, Aisyah wa nahwihima, wa qad yakunu mimma yu'allafu minal buldan. Ya, terkadang ya dia alam itu dari yang disusun dari sebuah negeri, kah Makkah, ya, Thaibah. Ada negeri namanya Thaibah. Wa nahwihima. Wa minal ibil, ada juga dari unta, Satqam. Ya. Satqam wahwa alamun ala fahlin minal ibil. Dia nama dari ibil jantan. Ontak jantan. Fahl itu jantan. Ya. Kana lin Nu'man ibni Munzir. Ya. Ya, itu siapa? Satqam itu ontak jantan milik Nu'man bin Munzir. Wa ilaihi tantasibu al ibil asyatqamiyah. Dan kepadanya lah di ya dinisbatkan ontak Satqamiyah. Nah, itu dari ontaknya Nu'man bin Munzir. Namanya apa? Satqam. Wa minal qabail kasakifin. Bani Sakif. Wa Qaran. Qaran bi fathir ra itu. Ismu qabilatin min muradin. Bi fathir ra bukan sukun, kan sering tuh. Wa isal qarni. Terus keliru itu. Yang benar dengan difatahkan ra qaf dan ra qaran. Nama kabilah dari Bani Murad. Wa ilaiha yunsabu Uwaisun al-Qarni rahimahullah ta'ala. Ya. Dan kepada Qaran inilah dinisbatkan seorang tabi'in yang mulia Uwais al-Qarni rahimahullah ta'ala. Wa ghairu dzalika minal alam. Dan alam-alam yang lainnya. Tayyib barakallahu fikum. Ya, ini alam syakhsi. Alam jinsi berikutnya. Qala wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnas. Alam jinsi yaitu yang diletakkan untuk jenis-jenis. Ka Usamah. Usamah itu dinisbatkan apa diletakkan lil asadi untuk nama seekor singa. Su'alah ya, lisa'labi su'alah dia itu diletakkan untuk nama seekor sa'lab musang. Ya, zu'alah itu untuk dzib ya, serigala. Ummu Iryat. Nah, lo Mas Manto antum mau, mau taruf sama Ummu Iryad lil akrab, nama kalah jengking. Wa fil ma'na an-nakirat wa fil ma'na an-nakirah wa huwa fil ma'na an-nakirah. Namun alam jinsi ini maknanya nakirah. Ya. Jadi kalau antum sebutin ini singa nih, hada Usama. Singa, udah singa mana aja. Oh ya. Li'annahu syai'un fi jinsi, karena dia syai'. Menyebar artinya dia mencakup segala jenisnya. Fatakulu likuli asadin ra'aitah, maka Anda katakan pada setiap singa yang Anda lihat, hada Usama tu mukbilan. Ini Usama nih, ngadep ke sini, datang ke sini nih. Usama. Singa. Antum melihat kala jengking? Hadihi Ummu Iryad. Allati nadartu ilaiha. Oh ya khotba, ternyata dia sangat marah. Sengat deh mantap. Pak, berbisa. Iya. Baca-bacaan tuh baca, suruh baca dia. Suruh baca dia. Bismillah. Tsumma qala syarih qalu jinsiyun wa huwa nisbatun ilal jinsi bi kasil jimi a'ammu syariah. A'ammu minan naw'i wa huwa kal durbun kal kullu durbin. Kullu durbin minasyai'i. Fal ibilu jinsun minal baha'imi qalahu fil qamusi. Wa qawlu su'alah huwa biwazni nukhalatun biwazni nukhalatin ismun li sa'labi wa min amsalihim arwagu min su'alati. Qala syairu wad-dahru yal'abu bil fata wad-dahru arwagu min su'alah. Intaha bi ikhtisarin syadidin min hasyiatil sujai. Hasyiat itu hasyiat kotor nada. Min hasyiati sujai Sarah Ibn Hisham sendiri. Iya. Terus wayanduru bakiyatul kalami lil faidati. Wa qawlu apa ini? Du'alah. Du'alah bidalil bidalil mu'jamah. Mu'jamatin madmumatin fa humiza alamun jinsir jinsun lidak bi atau alamu jinsin lidak bi sumia bidalika li hifati mashihi li anna du'alata al-masya al-khafifa li'anna du'alata al-masya al-masyi saatnya al-masyu al-khafifu bukan manutat manut dari oh berarti li'anna du'alata al-masyayu ya terus al-masyayu al-khafifu intaha bikhtisari minasujai bikhtisarin minasujai wa qawluhu apa ini Ummu Iryad itu tadi oh Iryad wa qawluhu suka melupakan dia habis Iryad bi kasril aini wa sukunir ra'i wa fathul ya'i wa qawlu wa huwa hasbuk cukup ini dulu wa qawlu jinsi ya alam jinsi kama qala musannif wa huwa ma wudi al jinsi min al ajnas ya li bayani haqiqati mahiyati al shay' Tayyib. Wa nisbatun ila jins bi kasril jim, jins. A'ammu minan naw'. Ya, dia lebih umum daripada jenis gitu. Yaitu dia kullu darbin minasyai'. Di segala sesuatu hal dari apa? Darb, ya, segala sampel dari sesuatu gitu. Fal ibil, segala bagian dari sesuatu hal. Ibil jinsun, ibil onta adalah jenis dari bahaim, binatang-binatang ternak. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh di kitab Al-Qamus, Qamus Al-Muhitta. Ya, wa qawluhu su'alah. Ya. Dia alam, alam jins li sa'lab. Biwazin mukhal, biwa, dengan wazan mukhalah, dia nama dari sa'lab, musang. Oh ya, wa min amsalihim, yang semisalnya arwag. Ya. Arwag. Arwag min su'alah. Namun kalau arwag ini dia lebih musang yang paling inilah. Yang paling paling bandel lah, paling apa gitu. Ya. Ya. Qala syair wa dahru yal abu bil fata. Wa dahru arwagu min su'alah. Dahr, dahr itu apa? Masa. Ya. Masa dia. Dia bermain dengan si pemuda, sedangkan masa arwag. Ya. Lebih. Nah, arwag dia lebih dari sekedar su'alah. Ya, dengan ikhtisar syadid dari Hasyiah Suja'i. Baik. Zu'alah. Berikutnya zu'alah, isim jins lidzib, serigala. Bidal al-mu'jamah. Ya. Madmumah. Yang didomahkan. Humiza. Fa humiza ala jinsin lidzib. Maka dia ya didorong, didesak atau digunakan di sini untuk jenis serigala. Sumia bidzalik, akhirnya dinamakan. Kenapa? Li khiffati mashyihi. Karena ringannya langkahnya, langkah kakinya. Li anna du'alah al-mashyu al-khafif. Karena du'alah itu maksudnya apa sih? Melangkah dengan pelan. Pelan ringan. Ringan. Taib. Ummu Iryat. Berikutnya isim jins lil aqrab. Ya. Bikasil ain wa sukunir ra wa fathil ya. Dia nama dari kalajengking. Ya. Wa huwa fil ma'na kan nakirah. Dia secara makna seperti nakirah, ya. Karena syai'un fi jinsih, karena dia mencakup segalanya. Yatanawalu ghairah minal ajnas. Ya. Fa idza ra'aita asadan yasihu laka an taqul hada usamatu. Aratta bi qaulika hada qulu asadin wa laysa asadan bi aini. Gitu kan? Nah, kata pensyarah ya, ila akhir anna alam al-jinsi yasihu itlaquhu. Ya, alam jinsi itu boleh-boleh saja dimutlak, disebutkan secara mutlak alal jinsi kulli kepada segala jenisnya wa ala kulli fardin min afradi. Min afradi kepada setiap ya individu dari satuan-satuan tadi. Usamah mau semua singa yang mana aja. Pemisal awal qauluka usamatu ajra'u min su'alah. Usamah ya, itu lebih berani daripada su'alah. Ai sahibul hadhil haqiqah. Yaitu sang pemilik hakikat ini. Hakikatnya adalah berarti apa? Usamah. Ya, asad ajra' min sahibi hadhil haqiqah. Berarti apa? Sa'lab. Ya. Wa misalu sani qauluka likulli asadin ra'aita, pada setiap asad yang Anda lihat. Hadza usamatu muqbilan. Ya. Baik. Wa dzalika li anna lafdha usamata, yang demikian lafadz usamah, wa in kana lafdhuhu ma'rifatan, walaupun lafadznya ma'rifah, illa annahu fil ma'na kana kirati. Namun maknanya ya nakirah, li annahu sya'iun fi jinsihi, karena dia mencakup segala jenisnya, jenis singa. La yakhtassu biwahidin duna akhar, tidak mengkhususkan satu aja, enggak yang lain. Kama anna nakirata karajulin kadzalik, sebagaimana nakirah ya semisal kalimat rajul, begitu juga kan ra itu rajulan, mana aja ya. Fa kullu asadin yasduku alaihi labdu Usama. Maka setiap asad itu layak aja diberi nama Usama. Wa kullu sa'labin yasduku alaihi labdu su'ala wa hakada. Nah. Wa inna masumiya alaman, kenapa dinamakan alam? Li jarayanihi. Ya, majral alam, karena dia mengalir, artinya dia berlaku seperti pemberlakuan alam syakhsi fil istimal. Ya, dalam penggunaan. Li annahu yumna'u min dukhuli al alih, karena dia dicegah dari masuknya al kepadanya. Enggak ada tuh. Ya. Al Usama. Ya. Fala yuqal al Usama kama la yuqal az Zaid, ya. Kan Zaidun, enggak ada tuh az Zaid. Ya, wa minal idafa fala yaqul Usamatuna, enggak, ya. Kama la yuqal Zaiduna. Ya. Kan enggak ada tuh. Apa? Zaiduna. Kama la yuqal Zaiduna. Wa minas sarfi in kana hunaka sababun akharu ma'al alamiyah kata'nis. Juga dicegah dari sorof. Ya, kan dicegah juga dari idofah, dicegah dari al, dicegah dari idofah, dicegah juga dari sorof, dari tanwin, kalau memang ada penyebab lain dari alamiyah kata'nis. Semisal Usama su'ala wa min ghairi dzalika, dan dicegah dari yang lainnya, ya. Falam masyarakal alam a'alam syakhsiyah fi ahkamihi, maka tatkala dia serupa dengan alam syakhsi pada hukum-hukumnya, ya, maka ulhiqa bihi fil ahkami al-lafziyati, maka dia disertakan juga, ya, disertakan juga dengan alam syakhsi pada ahkam-ahkam lafziyah, artinya secara lafaz saja, ya. Tapi cukup, ya, saya mau jemput anak sekolah. Subhanakallahumma hamdik syadana dan tasabbuh baik. Habis asar nanti insyaallah lataiful ma'ar, lataiful isyarat. Ya, habis itu antum murojaah, habis maghrib apa? Tasbih syubhat, habis isya apa? Mau Ustaz Abdurrahman. Hah? Mau santri lama, Ustaz Abdurrahman. Ya, santri baru berarti pada isya murojaah itu, ya. Murojaah apa? Tadi pagi udah ini belum? Sebelum balaghah sudah kira belum istilah rusain? Nah? Ah, subhanakallahumma hamdika.